Ibnu Ali. Ibnu Abdul Qadir. Ibnu Muhammad. Ibnu Ibrahim. Ibnu Muhammad. Ibnu Samit Al-Mu'ri'i. Taqir Sini Abul Abbas. Nah, beliau kunyahnya Abul Abbas, juga dipanggil dengan Abu Muhammad Al-Fa'la-Fa'ki. Al-Fa'la-Fa'ki Da'i'a Aswar beliau adalah Fa'la-Fa'ki. Juga panggil dengan Al-Rizqi, karena kelahiran dan meninggalnya beliau di Mesir. Al-Hanafi, nah, awal-awal beliau madhab Hanafi. Asy-Syafi'i, kasih gelar Asy-Syafi'i juga, karena setelah itu beliau pindah ke madhab Syafi'i. Ini nama lengkap beliau. Terusnya beliau lebih populer dengan panggilan Al-Imam Al-Mukrizi. Rahmatullah. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 766 Hijriah. 766 Hijriah. Baik. Beliau ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ta'ala, tumbuh dan berkembang ke abad. Bahkan beliau sejak awal disesuai untuk menghafal kitab-kitab mazhab Hanafi. Ya. Karena kan yang membimbing beliau pertama kali adalah kakek beliau dari pihak ibu yang bernama siapa? Syaikh Samsuddin Ibnu Shadiq. Nah, setelah beliau berusia 20 tahun, yaitu tepatnya ketika bapak beliau ini meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah. Ya. Beliau pindah ke Madrasah dan banyak belajar dan berguru kepada masyayikh yang bermadzhab Asy-Syafi'i saat itu, seperti Al-Burhan Al-Amadi, Al-Balqin, dan yang misalnya dari kalangan para ulama bermadzhab Asy-Syafi'i saat itu. Beliau benar-benar memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki keahlian di berbagai bidang disiplin ilmu. Dan yang paling beliau sukai ternyata ialah sejarah, ilmu sejarah. Ya. Sehingga para ulama lebih mengenal beliau sebagai sejarawan dibandingkan dengan ilmu beliau yang lain. Nah, berapa putri? Adapun sifat dan akhlak beliau, beliau ini termasuk ulama yang tidak suka jabatan. Ya. Tawari untuk menjadi ketua pengadilan agama di Damaskus saat Daulah Nasiriyah, nah, beliau tidak mau menerima. Ya. Nah, beliau lebih suka untuk menjadi orang biasa dan menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, dan jarang keluyuran atau jarang jalan-jalan nemui teman sana sini, ya, sebagai termasuk ulama yang suka di rumah, ya, tak suka mengembara sana kemari, temu teman sana kemari sini, ya. Nah, illallah, soalnya kalau tak terpaksa lari ke tempatnya teman, ya. Nah, ini beliau. Bagaimana kan pujian para ulama tentang beliau ini? Yang paling banyak memuji beliau adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah. Beliau menyatakan, "Kana imaman bari'a muftiyan mutqinan dhabitan aynan khayyar muhibban li ahli sunnah yamilu ila al-hadith wal amal bih kutu suhbah qulwatul hadarah." Beliau itu adalah seorang imam yang mufti hadith fatwa mungkin ilmunya memiliki kemampuan masalah yang bagus, COVID agamanya juga bagus dan termasuk orang-orang jadilah cintai ahli sunnah dan condong kepada hadis dan mengamalkan. Sampai-sampai ada orang yang menuduh beliau termasuk atau beliau, ya, kan apa yang disampaikan itu hadis hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, ya, seolah-olah itu adalah ucapan kecuali itu yang hadis, ya. Nah, beliau ketika menyampaikan khabarah-khabarah depan umum itu mantap, ya, manis, enak, memiliki retorika yang bagus. Ini kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, juga disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah, seorang ulama saat itu, bahwa Imam Al-Mukrizi ini Al-Sayyid Al-Imam Al-Alim Al-Bal Umdatul Ma'ihin Wa'aydul Muhadidin. Beliau ini adalah seorang imam yang alim, yang terjah, terus bukan para sejarawan dan juga permata ahli hadis. Nah, itu baik sekali sebetulnya kucian-kucian beliau, kucian-kucian untuk beliau dari kalangan para ulama. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 16 Ramadhan tahun 845 Hijriah, di usia 80 tahun. ya, masuk. Sudah ya, panjangnya. Rahmatullah Ta'ala, semoga Allah wa Ta'ala rahmati beliau. Nah, adapun kitab dan karya tulis beliau ini sangat banyak sekali, ya. Sampai-sampai ada yang menyatakan tulisan beliau ini seperti kenyataan Imam As-Sakhawi, qara'tu bi qatlihi anna fi nafahu zada ala mi'ati tulisan beliau itu. Aku membaca karya tulisnya, ya, itu melebihi 200 jilid tebal, ya. Nah, bukan karya biasa, ya, betul karya seorang ulama, ya, betul mumpuni kita. Nanti antara karya tulis beliau dalam bab tauhid ialah Tajridut Tauhid al-Bid. Kitab ini karena bukan alasan keluar, disebutkan oleh para ulama adalah kitab tauhid uluhiyah yang pertama kali disusun. Ya, dan kitabnya para ulama salah satu banyak sekali masalah tauhid, tapi yang disusun pertama kali tentang masalah tauhid uluhiyah adalah tauhid ini. Kita Tajrid Tauhid al-Bi, ya, termasuk kitab Tauhid Uluhiyah yang pertama kali disusun. Nah, barakallahu. Ini adalah rumit biografi Imam Al-Mudrisi Rahmatullah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang kitab ini, ya, kita dengarkan ada masalah. Ya. Thank you. kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan bimbingan kita mempelajari kitab Tajwidut Tauhid al-Mukmin dari Imam Al-Mukmin ini dengan sebaik-baiknya dan kita mengamalkan sebaik-baiknya pun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Rahmat Penyayang. Bagaimana telah kita ketahui pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' bahwa setiap karya ilmiah atau risalah ini disyariatkan mengawalinya dengan bacaan rain basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, bagaimana pernyataan Al-Hafiz kepada Al-Quran yang Muta'ala tentang masalah ini. Adapun pertimbangan-pertimbangan tentang mengawali sebuah risalah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan sekarang sejarah mengikuti dan mencontoh Al-Quran sekali yang mengawali risalahnya dengan bacaan apa ini? Bismillah. Ya, kecuali surat Taubah. Kemudian yang kedua dalam rangka mencari arafah dari Allah SWT, karena memulai sesuatu dengan bacaan bismillah ini diharapkan perbuatan yang kita lakukan itu mendapatkan arafah dari Allah SWT. Dan yang ketiga dalam meneladani Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat melalui sekretarisnya selalu diawali dengan bacaan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana surat-surat beliau pada akhir-akhir kafir di zaman itu. Ada pun kandungan bismillahirrahmanirrahim ini di dalamnya terdapat tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah lafzul jalal Allah. Ini dalam ilmu nahwu tata bahasa lafzul jalal Allah itu disebut dengan aqful ma'ani. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Nama sesuatu yang paling dikenal di alam semesta. Karena tidak ada duanya. Jika disebut nama Allah, maka yang dimaksud ialah Allah yang maha. Apa ini? Yang maha berhak ibadah. Tidak ada yang lain. Ya. Adapun dalam ilmu tata bahasa itu ada urutan tingkatan kemakrifatan, ya, mulai dari isim domir, ya, dari isim alam bawahnya, kemudian bawahnya lagi isyarah, ya, kemudian bawahnya lagi isim mausul, bawahnya lagi. Nah, al-mu'afiyah isim yang ada awalnya seperti al-qudu, al-qalam, al-masjid. Ya. Jadi yang paling ma'rifat di antara isim-isim itu ialah isim domir. Tetapi sekalipun lafzul jalal Allah termasuk isim alam yang kalau diurapkan tingkat kemakrifatan itu di bawah isim domir, tapi khusus lafzul jalal Allah itu kemakrifatannya melebihi domir. Sehingga dikenal dengan istilah ini aqful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Sehingga tidak boleh kita memberi nama apapun dengan nama Allah. Nama anaknya siapa? Allah Subhanahu boleh. Ya. Nama suaminya siapa? Allah Subhanahu boleh. Ya. Tak apa-apa. Nama Allah ini boleh dipakai apabila disertai dengan lafaz Abdul. Ya, Abdullah. Maka baru diperlukan. Ya, nah. Tapi kalau menangkan secara tunggal, maka ini tidak boleh. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama Allah berikutnya. Iyalah Ar-Rahman. Yang dengan itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Juga yang ketiga Ar-Rahim memiliki sifat Ar-Rahman. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Rahimah. Jadi kita mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Nah, ini termasuk tanda syukur dari mu'allif atau al-imam al-mukrizi rahmatullahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi beliau kemampuan untuk bisa menulis karya ilmunya ini, ya, hingga selesai, sehingga yang beliau tulis pertama kali setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah ujian-ujian ke Allah. Alhamdulillah. Ya, ini disebut dengan apa ini? At-tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa ini? At-tahmid. At-tahmid. Ya. Nah, adapun al-alamin ialah setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala namanya alam atau alamin. Ya. Nah, alam ini ada yang alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kebaikan saja. Ya. Nah, ini namanya alam malaikat. Ya. Ada juga yang Allah ciptakan hanya memiliki kejelekan saja. Alam setan. Ya. Nah. Kemudian ada juga yang Allah ciptakan memiliki kebaikan dan memiliki kejelekan. Ya. Tetapi lebih dominan kejelekannya. Ya. Yang jahat lebih banyak daripada yang itu alam jin. Jin itu lebih banyak jahatnya daripada yang baik. Ya. Nah. Kemudian alam yang keempat ialah alam yang Allah tetapkan memiliki kebaikan dan kejelekan, tapi hanya kebaikan. Ya, nah, ini alam manusia. Ya, nah, yang baik itu hanya. Ya, nah, surga penuh, neraka juga penuh, sama-sama penuh. Ya. Nah. Dibandingkan dengan jin, itu lebih banyak manusia yang baik. Ya. Nah. Nah, adapun yang lain itu alam yang sifatnya hanya semata-mata di dunia saja, ya, seperti alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Nah, ini bisa dilihat penjelasan semacam ini dalam kitab Kitab Tauhid yang disusun oleh Syaikh Al-Alamah Ahmad Ibnu Yahya Anis. Ya, Ahmad Ibnu Yahya Anis. Ya. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Al-aqibah itu adalah hasil yang baik. Namanya apa ini? Al-aqibah. Lil-mutakin bagi orang yang bertakwa. Hasil yang baik itu kepada bikin azab Allah. Kadang bisa dinikmati di dunia oleh orang-orang yang bertakwa itu. Kadang hasil yang baik itu baru muncul setelah dia meninggal dunia, sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Contoh, seorang kaya dalam berdakwah di dunia, ya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala kenikmatan, ya hasil dakwahnya itu dirasakan ketika dia masih hidup, ya. Hasil dakwah yang baik itu dia lihat ketika dia mati, sehingga dia mendapat kebaikan-kebaikan di dunia dan setelah mati juga mendapat kebaikan. Ada juga hasil dakwah yang baik itu baru muncul setelah dia meninggal dunia, sehingga dia belum melihat ketika mati, tapi dia nanti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Tidak sekali para ulama yang semacam itu, ya. Ketika bertakwa, ya, berjuang lainnya, masya Allah. Tapi masih belum ada yang kenal sama sekali sahabatnya, ya. Nah, tapi begitu meninggal dunia, karya-karya ini bermunculan. Dulu ini baik sekali, sehingga banyak yang menyebut dakwahnya. Kalau keadaan sangka itu sampai meninggal dunia, sempat menyaksikan hasil dakwahnya, ini juga termasuk hasil yang baik, walaupun tidak bisa dilihat waktu di dunia. Janji Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hamba yang bertakwa. Wal aqibah lil muttaqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatamun nabiyyin. Dan salawat Allah atas Nabi kita Muhammad penutup para Nabi. Yang dimaksud salawat Allah atas Nabi itu bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi yakin ialah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau Rasulullah SAW dan para malaikat. Ya, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Itu namanya salawat Allah atas Nabi-Nya. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau Imam Al-Qurdi Ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Maka para siapa yang meyakini ada nabi setelah beliau, maka termasuk keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan termasuk kekufuran. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bagi keluarga beliau dan sahabatnya seluruh keluarga yang dimaksudkan ialah keluarga yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun keluarga-keluarga beliau yang tidak beriman kepada beliau akan menentang dakwahnya dan masih di atas kafiran, maka tidak termasuk keluarga beliau yang mendapatkan isnya. Ya, wasahbihi dan sahabatnya adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap beriman kepada beliau dan masih di atas keimanan itu yang sahabat. Nah, amma ba'd. Ada pun selain itu. Fahada kitabu jamdil fawaid fasiqul fara'ud. Ini adalah kitab yang memiliki faedah yang sangat besar. Fasiqul fara'ud memiliki keistimewaan-istimewaan yang tersendiri. Faraq itu dari Sayyid Faraq, ya, keunggulan, ya, yang luar biasa. Yantafu bihi man arada Allah wa dha'a al-akhirah. Kitab ini bermanfaat bagi siapa saja yang menginginkan Allah dan negeri akhirat. Sama itu tajridat tauhidil mufid. Aku beri nama kitab ini dengan tajridat tauhid al-mufid, ya, yang artinya ialah memurnikan tauhid yang berfaedah. Kalau kita bahasakan yang betul, memurnikan apa ini? Tauhid. Nah, wallaha as'alul awla alai amali biman, dan hanya kepada Allah aku memohon bantuan untuk mengabalkannya dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kitab ini diberi nama Tajwidut Tauhid al-Mufid karena memang kondisi masyarakat itu, ya, banyak sekali kembang, ya, di takhayul bid'ah wabah, ya, hampir seluruh tapi tidak semuanya, tapi hampir semua, ya. Perayaan-perayaan harus besar Islam, keyakinan yang dinisbatkan ke Islam, ya, itu datangnya dari Muslim. Boleh-boleh Nabi, peringatan Isra' Mi'raj, macam-macam, ya, banyak. Jadi cara memang banyak sekali keyakinan-keyakinan baru yang berkembang, ya, yang dinisbatkan kepada Islam, tapi Islam terlepas diri darinya, ya, sehingga perlu saat itu untuk mendakwakan tauhid yang murni, ya. Nah, sampai sekarang ini, ya, di Mesir itu banyak sekali, ya, kemunculan keyakinan-keyakinan. Nah, orang-orang Indonesia banyak sekali yang senang belajar tanya kenapa, ya, karena memang sama ternyata, ya, bahwa, ya, sana ada Mauritan, sini ada Mauritan, ya, sana ada selawat macam-macam, nari yang macam-macam, sana semua lengkap, ya, nah, Mesir itu lengkap. Tapi bangsa di Mesir itu semuanya tidak, ya, nah, sahabat cukup. Baik, ini mukadimah yang singkat dari beliau. I'lam anna Allah subhanahu rabb kulli shay'in wa malikuhu wa ilahuhu. Ketahui ilmulah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ialah rabb segala sesuatu, penguasanya dan kesembahannya. Seringkali para ulama kita di sunnah wal jamaah kalau menyampaikan suatu masalah diawali dengan ikhlas, karena prinsip mereka ialah al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu dulu, ya, sebelum perkata dan teramal. Nah, boleh saya contoh, kalau boleh saya lihat tulis, ya, ketahuilah wahai saudaraku, ya, nah, ilmuilah, boleh, nah, bagus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu rabbukul syaitu wa malikuhu wa ilahu. Ini menggambarkan tentang tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rabbul kulli syai'. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah wa ilahi. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Karena di dalam pernyataan ini disebutkan nama-nama Allah di al-Abdu, ya, nah, al-Malik itu kan nama Allah, ya, yang di situ terkandung sifat-sifat. Sehingga pernyataan Imam Al-Mukrizi rahmatullah ini membuat kita ngapain? Tiga macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dan pembagian tauhid itu memang ada tiga. Pembagian semacam ini hasil istiqra wa tatabbu. Istiqra wa tatabbu itu penelitian ilmiah, telaah ilmiah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil-dalilnya semuanya dipelajari, ternyata pembahasannya hanya berkisar pada tiga jenis tauhid. Pembahasan tauhid ini, ya. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, ini merupakan ijma para ulama, ya, bahwa tauhid itu ada di sana. Ya, halilnya apa tadi? Tatabbu wa istiqra, ya, hasil telah ilmiah dari Al-Qur'an wa Sunnah. Ada dalam Quran ayat berapa yang menyatakan bahwa tauhid itu ada tiga, satu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dalam hadis itu enggak ada seperti itu. Kebiasaan sesuatu yang memang menjadi kesimpulan telaah kajian Al-Qur'an. Bagaimana kalau maaf, ya, ada berapa? Ada tiga. Ya, nah, yang pertama hadis istiqra, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Mana halilnya? Kalau Arab itu cuma tiga ini, jawabannya al-istiqra wa tatabbu. Hasil apa ini? Telaah ilmiah, kajian ilmiah dari kalam Arab yang ada, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis ataupun kalam-kalam orang Arab asli, khusus Agus yang semar dengan bahasa yang lain, enggak keluar dari Arab tiga macam kalimat. Demikian pula tauhid seperti itu, ya. Nah, pembagian tauhid jadi bukan pembagian yang bid'ah, bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi hanya sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang masalah tauhid hanya terputar pada tiga jenis tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam kitab ini kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Al-Mukrizi rahimah ta'ala ingin menjelaskan tiga jenis tauhid ini. Tapi yang paling utama yang dijelaskan oleh beliau adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah sifat sedikit-sedikit, ya. Tauhid uluhiyah beliau sebutkan apa ini? Panjang lebar. Mengapa? Nah, dari tiga jenis tauhid ini yang paling penting dan yang paling utama dan itu merupakan kunci seorang dikatakan muslim adalah tauhid uluhiyah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi matla ab pembahasan berikutnya adalah tentang makna abdu di tauhid uluhiyah. Fa'abat ya Rabbah, ya Rabbu Rabbah, bawara Rabbun. Jadi, abdu itu masjah dari Rabbah, ya Rabbu Rabbah. Ya. Maknanya ialah zat yang mengatur, yang mengurus. Makna qawli ta'ala Rabbil Alamin, ayat Rabbil Alamin. Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin itu sama dengan Rabbil Alamin yang menurut Arab dalam kalam Arab seperti Ajlun semasa ya, tapi sering digunakan sebagai isu fa'il orang yang asli. Ja'a Rajulun Ajlun, telah datang laki-laki yang asli. Ay'ajil, jadi masjah dipakai untuk apa yang menjelaskan simpa'i selaku Rabbun itu adalah masjah. Simpa'i ini ialah Rabbun, dan Rabbun itu dalam kalimat Rabbil Alamin maknanya ialah Rabbil Alamin, dan yang mengatur alam semesta. فَإِنَّ رَبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمُوجِدُ لِعِبَادِهِ الْقَائِمُ بِتَعْبِيَتِهِمْ وَإِصْلَاحِهِمْ مِنْ خَلْقٍ وَرِزْقٍ وَعَافِيَةٍ وَإِصْلَاحِ دِينٍ وَدُنْيَا. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Ar-Rabb karena Allah adalah zat yang mencipta dan yang memunculkan hamba-hambanya, mengajarkan hamba yang mengurus mereka, yang memperbaiki mereka, baik dalam mencipta, memberi rezeki, memberi kesejahteraan, memperbaiki kondisi agama dan dunia mereka. Nah, Pak, di sini ada apa ya? Penafsiran Allah membuat tentang cara mengimani tauhid rububiyah. Ya, seorang itu dikatakan telah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mengimani tiga perkara. Ya, yang pertama al-khalqu, al-khalqu yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Jika ada orang yang menganggap di alam ini ada yang mencipta selain Allah, maka orang ini mengingkari rububiyah Allah. Orang ini lebih jahat daripada iblis. Keyakinan Kristen mengakui kalau yang menciptakan dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada di alam ini manusia yang meyakini ada pencipta selain Allah? Orang Majusi, mereka meyakini di alam ini itu ada dua pencipta. Yang pertama pencipta kebaikan. Khaliqul khair. Apa itu? Allah. Api itulah yang menciptakan apa itu? Kebaikan. Sehingga mereka memuji. Ya. Nah. Yang kedua, mereka meyakini ada khaliqul syar, pencipta kejelekan. Apa itu? Az-zulm, kegelapan. Ya. sehingga mereka selalu menyalahkan apa yang kami akar kejahatan-kejahatan dan kesedekan-kesedekan itu bisa ben terhindari atau dihindari. Maka jelas orang manusia ini lebih jahat kelihatannya daripada iblis. Yang kedua, seorang dikatakan mengimani rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mengimani al-mulku. Yang pertama al-khalqu, yang kedua al-mulku, yakni kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang menguasai dan yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan yang lain. Kalau ada yang meyakini di alam ini ada penguasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini lebih jahat keyakinannya daripada iblis. Ya, seperti orang yang meyakini, ya, bahwa pemilik kutub, ya, wali kutub, ya, wali kutub itu ya, itu penguasa kutub utara, kutub utara. Nah, Allah selesai. Kemudian yang ketiga, harus meyakini at-tadbir. At-tadbir itu meyakini dengan saya keyakinannya bahwa yang mengatur dan mengurus alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencipta, yang mengurus rezeki, yang mengurus kesejahteraan, kebaikan agama dan dunia, semuanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiga perkara ini sudah diyakini, maka orang ini sudah dikatakan mengimani apa ya? Rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pasti pemanasan, ya. Kajian kita lakukan kajian di Tauhid Al-Sunnah, ya. Dan mulai Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian mukadimahnya, kemudian tentang macam-macam Tauhid dan pembahasan tentang Tauhid Al-Sunnah. Adapun selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaAllah pada malam hari ini sebelum kita akhiri ada pembahasan semua, ya, bagaimana prinsip kita al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ini akan saya sampaikan sedikit pembahasan tentang masalah al-khusus, ya, yang dikenal, ya. Nah, sebelum kita mengamalkan sholat hanya, maka pada kesempatan malam ini ada baiknya saya sampaikan ilmu tentang masalah kerjaan. Ya, bukan bagaimana proses kami bekerja, hal-hal yang terkait dengan apa ini, syariat yang terkait dengan masalah apa ini, kerjaan. Ya, sehingga dalam mengamalkan sesuatu kita tidak apa ini tersirat ilmu yang lain. Ya, nah, seperti ini. Baik. Gerhana ikhara betul Allah Allah ini terjadi pada matahari dan bulan. Gak ada gerhana bintang atau planet yang lain, ya, hanya terjadi pada matahari dan bulan. Dalam bahasa syariat, kalau gerhana matahari itu disebut dengan khusus, Kalau kerana fulan disebut apa ini? Khusus. Ya. Pakai kok khusus. Nah, ini yang paling masyhur dalam bahasa. Tetapi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, ada juga kerana bulan yang disebut khusus, ya. Sehingga para ulama menyatakan bahwa khusus dan khusus dua kalimat yang berbeda, tapi maknanya sama. Boleh dipakai untuk gerhana matahari, boleh dipakai untuk gerhana bulan. Cuma kalau ingin dipisah seperti itu, kalau gerhana matahari disebut khusus, kalau gerhana bulan disebut khusus, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat gerhana, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah mu'akkadah, dilakukan dengan berjamaah. Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik, keduanya berpendapat bahwa sholat gerhana itu sunnah mu'akkadah, nah, yang boleh dilakukan sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain. Tak sama, ya. Sendiri-sendiri, wajib boleh, di rumah boleh. Nah. Pendapat ketiga, ini adalah pendapat Al-Imam Abu Awana. Kemudian salah satu riwayat dari Abu Hanifah, juga salah satu riwayat dari Imam Malik, bahwa sholat gerhana itu hukumnya wajib, ya, wajib. Nah. Dan pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Alim Ash-Shawqani, Siddiq Hasan Khan, dan Al-Bani rahimahullah ta'ala. Nah, kalau kita lihat tiga pendapat yang ada sekarang para ulama ini, ternyata sholat gerhana itu antara sunnah mu'akkadah dan wajib. Bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi perbedaan ulama yang menghukumi sesuatu itu antara sunnah mu'akkadah dan wajib? Prinsip kita ialah mengamalkannya sejak pramudah-mudahan di dalamnya. Katakan, mengamalkannya. Tidak berbeda-beda sekali. Kalau berbeda-beda sunnah, ada berbeda wajib, diamalkan saja, ya, jangan berbeda-beda. Kalau seandainya Kok yang benar sunnah maka jas, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau ternyata yang benar yang wajib, alhamdulillah kita telah melaksanakannya, tidak selesai dengan meninggalkan. Ya. Lain kalau para ulama berselisih tentang sesuatu antara makruh dan haram. Ya, dia mengatakan makruh, dia mengatakan haram. Maka prinsip kita ialah meninggalkan. Ya, meninggalkan. Tidak rugi. Kalau seandainya yang benar makruh, meninggalkan sesuatu yang makruh, tak rugi. Kalau yang benar haram, alhamdulillah kita dapat pahala meninggalkan haram dan selamat dari dosa. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang arti yang kuat sholat kerana itu berjamaah, tidak sendiri sendiri. Ya. Kemudian waktu pelaksanaan sholat kerana sholat kerana dimulai sejak terjadinya gerhana dan waktu berakhir ketika gerhananya telah terang kembali. Bisa umum ya, kayak sholat baharif dimulai sejak apa ini? Saat benarnya matahari sampai muncul sahabat merah di ufuk barat, ya kan? Nah. Begitu. Jangan salah paham. Begitu sholat baharif itu sih harus sholatnya sejak sebenarnya mulai sampai gerhananya selesai. Enggak, kalau gitu enggak kuat. Kalau gitu gerhananya setengah hari. Oh, maaf. Pingsan. Apalagi malam ini diprediksi gerhananya sudah terjadi sejak jam setengah tujuh tadi. Ya, nah, awal mula dan diprediksi berakhirnya seluruhnya menjelang jam satu dini hari. Apakah dengan demikian berarti sholatnya sejak setengah tujuh tadi sampai jam satu? Jawabannya itu waktu yang diberikan bagi yang ingin melaksanakan sholat gerhana. Bagaimana waktu yang diberikan orang untuk melaksanakan sholat maghrib antara terbenamnya matahari sampai apa ini munculnya tampak. Bukan berarti sholat maghrib itu harus mulai terbenamnya matahari, nggak boleh selesai sampai muncul, nggak itu ya waktu yang diberikan. Saya sampaikan kepada kamu soalnya bagi yang salah paham dalam hal ini ya. Nah, apa seorang sudah tidak boleh melaksanakan sholat gerhana? Kalau gerhana matahari ada dua tanda orang itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama, mataharinya sudah muncul secara total, gerhananya sudah hilang secara total, terang kembali, muncul secara total. Ya. Saya tidak sempat tadi. Kalau gerhana lah, sudah selesai. Kenapa? Matahari sudah muncul total. Yang kedua, al-ghurub, matahari telah terbenam. Ya. Kalau matahari sudah terbenam di ufuk barat, dianggap selesai gerhananya. Kenapa? Ya, sudah ada. Ya, sudah waktunya terbenam. Muncul yang besok lagi muncul. Ya, nah, Kalau matahari tetap senang, tidak boleh sholat apa ini? Gerhana. Kalau gerhana sudah, juga demikian. Tidak boleh dilaksanakan kalau sudah terjadi salah satu dari dua perkara. Yang pertama ialah bulannya sudah apa ini? Kembali terang, benderang, terang sempurna. Ya, boleh. Yang kedua, telah terbitnya matahari. Kapan kena waktu dia sampai mati dia. Matahari muncul. Ya sudah. Walaupun orang mau, tapi sebetulnya bulan itu masih gerhana di tempatnya. Ya sudah selesai. Karena matahari sering. Terbit. Itu. Rasanya. Kemudian bagi orang yang melihat gerhana, ada perkara-perkara yang disyariatkan. Yang pertama ialah memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah dan amal-amal ibadah yang lain. Banyak berzikir, istighfar, takbir, sedekah dan amal ibadah yang lain. Ya, sebagaimana yang disebut ke dalam hadis Bukhari Muslim, faida aitum dalik fatuwa wa kafir wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat sehana terjadi, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, membaca takbir, dan sholat, dan sedekah. Nah, kemudian yang harus dilakukan ialah berangkat untuk melaksanakan sholat sehana ke jamaah di masjid. Bagaimana dengan kaum wanita? Baik, juga disyariatkan bagi kaum wanita untuk ke masjid melaksanakan sholat tarawih sehana. Kecuali kalau masjidnya ini biasa dipakai laki-laki, ya. Nah, dan bisa menimbulkan fitnah, maka tak apa-apa. Kaum wanita sholat sendiri-sendiri di rumah, ya. Nah. Kemudian disyariatkan juga ketika mau sholat untuk mengumandangkan as-sholatu jami'ah. Tak pakai azan, tak pakai iqamah, mu'adzinnya cuma mengumandangkan apa ini? As-sholatu jami'ah. Itu tarjihannya. Bukan sholat id. Ya. Sholat id itu tak pakai azan, tak pakai iqamah, yang tak pakai as-sholatu jami'ah. Sholat jam itu hanya untuk sholat apa ini? Gerhana saja. Ya. Nah, bagaimana dalam respon? Kemudian setelah sholat dicari azan apa ini? Khutbah. Ya. Nah. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat yang para ulama. Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad mengatakan tidak ada khutbah setelah sholat gerhana itu. Ya. Nah. Adapun jumhur ulama berpendapat disunahkan untuk khutbah, ya. Nah, dan yang pasti ialah pendapat jumhur ulama, ya. Jadi agar khutbah, jadi sholat, baik mimbah, ya. Mimbah khutbah, masih nasihat, ini apa? Apa ini? Ya. Cukupnya, ya, paham sakit enam, ya, nah, siap-siapkan, masih tausiah, sedikit-sedikit, ya, nah, sebagaimana Rasulullah ketika itu dalam khutbahnya beliau baca tahmid dan puji-pujian dan dalam khutbahnya menyatakan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yaqtifani bi mawti ahad wa la bi hayati. Faidah ra'aitum darikan Allah wa khabiru wa sallu wa tersudzaku. Sesungguhnya mata dan bulan tidak gerhana, tapi karena sesungguhnya gerhana matahari dan sesungguhnya matahari dan bulan termasukkan dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Bagaimana keyakinan orang Syariah kalau lahir ketika gerhana itu mati. Kalau mati ketika gerhana, hati orang ini khusnul khotimah. Ya, enggak. Saat itu, saat di hari itu, Rasulullah sedang berkisah. Kenapa? Anaknya meninggal sendiri. Ibrahim. Ya. Nah. Kalau kalian melihat di sana, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Takbir, sholat, dan sholat. Ya, ini yang harus. Bagaimana saat sholat di hari itu? Jadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Tapi kita tidak menganggap perbedaan itu. Harusnya sama, tidak boleh beda. Mengapa? Karena sederhana itu hanya sekali terjadi di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat yang beliau lakukan saat ini cuma sekali, sehingga tidak pernah melakukan sholat sederhana yang kedua dan ketiga. Jadi kaidahnya atau caranya cuma satu, tidak boleh beda. Dan yang kuat dan yang rajih adalah dua rakaat. Nah, setiap rakaat dua kali tasbih, dua kali membaca, dua kali rukuk, dua kali sujud. Ya. Nah, gitu. Baik, sama saja. Dua rakaat, setiap rakaat dua kali berdiri, dua kali membaca, dua kali rukuk, dua kali sujud. Ngerti ya? Eh? Nah, nanti imam yang berangkat. Ya, baca ya. Baca sifat, baca fatihah, baca surat. Ya? Dan rukuk. Setelah rukuk, sekap lagi. Baca fatihah lagi, baca surat lagi. Ya? Kemudian rukuk lagi. Tiga. Maka ada kedua seperti itu. Bersalah pada Covid. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling kuat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, bahkan apapun jenisnya, cara salatnya, kalau tak tetap, nah tetap harus mungkin kita tetap salat begitu betulkan, ya. Nah, kemudian apakah bacaannya sihir atau kasih? Salat sederhana ini, bacaannya apa? Sihir. Nah, berapa jarak rojik dalam para ulama, ya? Hai. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baik. Jadi itu kelumit tentang masalah sholat gerhana, ya. Kalau yang tak begitu. Yang tak ada apa yang mana? Di satu daerah tidak terkena. Oh, nah. Suatu daerah, tak lihat tak ni. Aja. Kalau kan terjadinya gerhana di wilayah Indonesia, Jepang tidak terjadi gerhana di Indonesia lagi. Jadi karena hadisnya tadi kan sebutkan, wa idza ra'aytum dzalik, ya, terkait dengan apa ini? Rukyah untuk sholat, ya. Apa bukan berarti semuanya harus nonton, harus nonton. Kalau satu aja sudah melihat semuanya, takdir asalat jamnya itu sholat. Bukan berarti semuanya harus nonton dulu resmi. Oh iya, sholat. Oh iya, sholat. Enggak. Apa maksudnya? Itu. Karena kalau bahas, ya. Nah. Cukup satu yang lihat dan itu terjadi di wilayah negara itu, maka saya akan berapa ini. Dapat di belahan bumi yang lain, enggak ada gerhana, ya sudah. Tak disyariatkan bagi mereka, karena disyariatkan sama negara itu terkait dengan kalau ini melihat. Nah, begitu. Jaksu Tau. Ya, kemudian bermanfaat. Nah ini kita terbesar, terbesar, cepat lihat. Kita lihatnya, kan bukan bapak, dulur ketik-tik. Ya, susah. Ya, salah kesulat sana. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.